Ya, kita dua buka tembang di sesi buat yang kedua. Anda. Yang pertama kita awali dulu dengan satu tembang keramat. Kita sambut hadirnya Jajang Sally. Silakan. Barcelona. Oke. Satu permintaan. Ya.